Mestinya malam ini bisa sangat istimewa seperti dalam mimpi-mimpiku selama ini. Kekasih, jemputlah aku. Kekasih, sambutlah aku. Aku akan menceritakan kerinduanku dengan kata-kata biasa, dan kau cukup tersenyum memahami deritaku. Lalu kuletakkan kepalaku yang penat di haribaanmu yang hangat. Kekasih, tetaplah di sisiku. Kekasih, tataplah mataku. Tapi seperti biasa, sekian banyak yang ingin ku katakan tak terkatakan. Sekian banyak yang ingin ku adukan diambil alih oleh air mataku. Kekasih, dengarlah dadaku. Kekasih, bacalah air mataku. Malam ini belum juga seperti mimpi-mimpiku selama ini. Malam ini, lagi-lagi kau biarkan sepi mewakilimu.